panjang juga pembahasannya, Pak. Yang dikatakan bank syariah itu ketika semua transaksi sistem yang berlaku di bank tersebut sesuai dengan syariat. Tapi kalau sekedar nama bank syariah, tapi di dalamnya sama kayak konvensional, ya sama-sama bank riba. Prinsipnya, yang namanya bank itu sesungguhnya sebuah lembaga keuangan. Dalam prinsip fikih Islam, hukum asalnya boleh. Prinsipnya wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Hukum asalnya boleh sampai ada bukti yang menunjukkan itu riba. Begitu, Pak. Itu hukum asal sebuah bank. Namun yang namanya sebuah bank konvensional, berhubung banyak sekali praktek ribanya, sehingga menjadi lengket. Bank adalah riba, riba sama dengan bank. Jadi begitu sekarang, Pak. Sehingga butuh dimunculkan nama yang nampak islami. Bank syariah mandiri. Bank muamalat syariah dan segala macamnya. Yang semacam ini kita katakan, hukum asalnya boleh. Untuk mengetahui dia bank riba atau tidak, lihat bagaimana sistemnya berlaku. Panjang pembahasannya, Pak. Tapi setelah diteliti oleh para ulama kita, ini kesimpulannya, Pak. Diteliti oleh para ulama kita, semua bank-bank yang ada, baik bank Arab, non-Arab, Indonesia, luar Indonesia, terbahas dalam para ulama kita. Mereka semuanya meneliti dan menyimpulkan, sampai saat ini, belum ada bank syariah yang sesuai syariah. Ya Allah. Itu kesimpulannya para ulama kita. Rinciannya, ya harus dibahas masing-masing sistem yang ada. Mau contoh? Mau contoh nih, Pak? Ragu-ragu ini. Mau contoh? Dicontohkan ini panjang lagi ya, tata. Kenapa tanya apa ini singkat, tapi jawabannya panjang dan lebar. Mau dibikin satu contoh saja. Ya, Pak. Ragu-ragu iyanya ini, Pak. Contoh, Pak, ya. Yang perlu dipahami, hampir 80% sistem yang diberlakukan di bank-bank syariah itu menggunakan konsep bai' murabahah. Aduh, bahasa Inggrisnya enggak paham saya. Apa itu bahasa Inggris? Bai' murabahah, jual beli sistem murabahah. Bahasa Inggrisnya gimana, Pak? Murabahah itu, Pak. Sistem yang ini apa bahasa Inggrisnya? Saya enggak bisa bahasa Inggris, enggak ngerti bahasa Inggris apa ini. Sistem murabahah. Murabahah itu pada asasnya dalam fikih Islam gambarannya adalah saya punya sebuah barang, misal HP, saya punya HP. Ini HP saya beli 1.000 rupiah. Mau saya jual kepada al-afulan. Saya kulaan atau beli HP ini 1.000 rupiah. Saya minta untung 100, 1.100. Mas mau? Saya mau, sudah, 1.100. Itu namanya murabahah. Jelas, gamblang keuntungannya. Gitu, Pak, ya. Namun ternyata, barakallahu fikum, dalam praktek bank syariah, murabahah ini terkait dengan sel, Pak, dengan sales penjualan. Kalau sistem mudharabah bagi hasil, itu kecil penggunaannya dalam bank syariah. Yang paling banyak yang bagian sales ini tadi, murabahah. Sistemnya misal, kita ini membutuhkan rumah ini. Itu yang ngomong sekarang, ya. Kita butuh rumah ini, Pak. Fulus tidak punya, rumah butuh. Kita kepingin di sini perumahan namanya apa, Pak? Enggak ada perumahannya sih, Pak. Permohon apa namanya, Pak? Masya Allah. Mantapnya. Ratu Elok. Cantiknya luar biasa ratunya itu. Nampaknya perumahan mewahnya, Pak. Iya. Misalkan kita kepingin punya rumah di perumahan Ratu Elok. Kita datang kepada pihak bank. Kita akan punya uang. Pak, saya menginginkan satu unit rumah di perumahan Ratu Elok. Yang mana, Pak? Dicari. Itu, Pak, yang sudut itu. Nah, itu yang satu ini, Pak. Ya. Rumah itu harga pokok 200 juta rupiah. Bapak beli dari kami, bayar tempo 5 tahun menjadi 250 juta rupiah. Jelaskan, Pak, tidak ada tedeng-aling-aling. Harga pokok 200 juta. Bapak ambil dari kami, beli dari kami 250 juta tempo 5 tahun. Sepakat, Pak? Sepakat. Langsung diadakan transaksi jual beli begitu. Sudah, Bapak langsung ke sana. Bapak langsung ambil kunci rumahnya, sudah beres. Kami yang membayarnya. Ini orang ngasurnya kemana? Ke pihak bank. Arahkan lagi itu. Itu satu contoh. Satu contoh. Nanti ketika sudah selesai akad ini tadi, jadi ambil, diketahui rumah yang ada, nanti diadakan acara ketemu antara developer, nasabah, pihak bank. Serah terima kunci rumah. Setelah akad berlangsung sehari dua hari sebelumnya. Begitu gambarannya. Hah? Singkatnya begitu. Sistem yang semacam ini umumnya di bank konvensional. Di bank syariah macam-macam. Ada yang niru seperti itu. Ada pula yang semi-semi syar'i. Semi-semi belum syar'i betulan. Di antara mereka menerapkan sistem, ketika itu orang oke, menerima tawaran yang ada, dari pihak bank mengatakan, Bapak kami tunjuk sebagai wakil, untuk menerima barang atau unit rumah yang Bapak inginkan. Ini kata-kata luar biasa maknanya, Pak. Ini letak pembahasannya para ulama sekarang. Ini upaya mereka untuk syar'i. Saya terangkan. Kalau dengan sistem yang pertama tadi, itu hukumnya riba, haram. Yang pertama, dikarenakan bank menjual sesuatu yang bukan miliknya. Itu masih miliknya developernya yang ada itu, yang punya perumahan yang ada itu. Cuma nanti bank di belakang urusannya dengan pihak perumahan. Ini orang nasabah dengan pihak bank. Perumahan bukan milik bank. Tapi kerjasama pihak bank dengan pihak developernya. Yang punya usaha propertinya itu. Ya gitu kan? Nah, yang pertama. Yang kedua. Bank menjual sesuatu yang belum dia terima sebagai miliknya. Sesuatu yang belum diterima sama pihak bank. Lam yukbab. Baik ma lam yukbab. Ini hukumnya haram. Hakikatnya sesungguhnya terkait pada pinjam meminjam. Pinjam uang 200 juta kepada bank untuk beli rumah, membayarnya 250 juta 5 tahun ke depan. Riba jahiliyah yang hakiki. Itu yang pertama konvensional. Sekarang yang kedua, Bapak saya tunjuk sebagai wakil untuk menerima barang yang ada. Kata-kata ini kamuflase belaka. Hakikatnya sama. Kenapa? Dikarenakan yang ditunjuk oleh pihak bank ialah nasabah itu sendiri. Sudah paham? Kalau kepingin syar'i, pihak bank mengutus stafnya terlebih dahulu. Tabang. Datang ke perumahan Ratu Elok, tipe ini, gang ini, gang ini, nomor ini. Transaksi dengan pihak perumahan. Ditunggu itu belum akad, belum akad. Sudah beres, oke, deal, beres. Ambil kuncinya, diambil kuncinya. Sudah dikosongkan milik bank. Baru kemudian ada kuncinya, akad sama dia. Rumah sudah milik kami, sudah kami terima kuncinya, sudah kosong, maka akad dengan bapak. Harga pokok 200 juta, bapak bayar 5 tahun ke depan menjadi 250 juta. Oke, oke, tanda tangan, beres semuanya, kasihkan kuncinya, itu yang syar'i. Barakallah. Tapi kalau nunjuk nasabah sebagai wakil, ya sama saja dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tanpa ada omongan apa-apa, kalau yang ini dikasih polesan wakil kami. Nah, wakilnya kok nasabah? Tidak bisa. Itu kaum fas belakang. Sehingga sama-sama riba. Kita ingatkan, konsekuensi membeli rumah dulu itu yang berat. Kenapa? Dikarenakan pihak nasabah punya hak untuk membatalkan akad selama belum terjadi proses akad yang sah. Itu yang dikhawatirkan oleh pihak bank. Misalkan mutus stafnya sana ke Toyota gini-gini, terus nasabahnya nunggu lama sini, pak, sudah pak, nggak jadi pak. Duh, kan belum akad. Coba ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dalam keadaan satu unit rumah di perumahan Ratu Elok sudah milik bank. Siapa yang mau beli? Susah nyari pembeli. Itu yang membuat mereka kepingin praktis, tapi ujungnya riba. Itu berlaku untuk semua sistem yang semacam ini. Entah untuk rumah, kredit rumah, sepeda motor, mobil, segala macamnya. Itu sistemnya. Kalau mobil juga begitu. Datang, pak, saya kepingin membeli mobil di showroom. Apa begitu? Ini showroomnya apa ya sekarang? Dari sini. Misalkan mobil, saya minta Honda CR-V terbaru. Di showroom ini. Warnanya hitam. Saya enggak mau warna putih, hitam. Ya, beres. Harga pokoknya 500 juta rupiah. Bapak, saya bermaunya akad dengan kami, beli dari kami, dengan tempo 5 tahun, menjadi 650 juta rupiah. Oke, oke. Jadi, ambil mobilnya showroom. Sama. Itu milik showroom, bukan milik bank. Bank menjual perkara yang belum dia miliki. Bank menjual perkara yang belum dia terima. Masih punya orang lain. Itu hukumnya riba. Barakallahu. Anggap bank telepon showroomnya. Dia suruh begini ya, bang. Apalagi dari sesama ya. Yang itu ya beres. Ya oke, beres. Dan beres kan, pak? Kemudian mengadakan transaksi. Juga masih riba. Loh kenapa? Dikarenakan mobilnya masih nongol di showroom. Persyaratannya dipindah tempatkan terlebih dahulu. Ambil mobilnya, keluarkan dari showroom, taruh di garasi bank atau di lokasi bank atau di halaman depan. Loh, pak, mobilnya kelihatan kan? Kelihatan milik bank, baru mengadakan akad transaksi. Itu yang boleh. Yang ini enggak. Itu yang menakutkan kalau dia bank, karena boleh pihak bank membatalkan akad dijual ke orang lain, boleh pula nasabah batal akadnya nggak jadi. Itu yang berat. Sudah ngambil CRV 1 tapi cepat situ nggak jadi. Berapa ratus juta kerugian, pak. Prinsipnya bank untung dulu sebelum rugi. Dan yang kedua, mau untung nggak mau rugi. Itu biar. Ah, salah ya. Itu sistem robah yang umum ada di bank-bank syariah yang ada. Ini yang paling besar, 80% yang ada. Riba. Cukup untuk menggugurkan semua elemen-elemen bank yang ada. Mudharabah juga begitu. Lebih heboh, lebih dahsyat jahatnya dibandingkan dengan sistem konvensional. Allah SWT. Ringkasnya, belum ada bank syariah yang sesuai syariah sampai detik ini. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebelum itu nih, Pak ya. Gitu ya. Alah, mudah-mudahan bisa sampai dengan baik. Sudah jam 6 lebih. Saya kira cukup sekian insyaallah ya. Apa mau ada lagi mau tanya? Hah? Ada tanya lagi apa? Sudah. Nampaknya ini banyak ekonomi-ekonomi Islam di sini. Ini kalau diadakan kajian ekonomi Islam gitu mungkin lebih semarak gitu ya. Nah, ini dosen ekonominya datang ke sini nanti. Labas. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira cukup sekian saja. Dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.